عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترتوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا تصدق به على بريرة؟ فقال: هو لها صدقة وهو لنا هدية. وخيرت، فقال عبد الرحمن: وكان زوجها حرا؟ قال شعبة: ثم سألته عن زوجها فقال: لا أدري. Hadis yang sekarang ini awalnya sama dengan hadis-hadis sebelumnya, yaitu kisah Barira dibeli oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuannya. Tetapi ternyata mereka mempersyaratkan walaknya untuk mereka. Kalau engkau sudah merdekakan nanti, maka nasabnya kepada kami. Ya, Barirah maula fulan, bukan Aisyah yang membeli. Bukan Aisyah yang memerdekakan. Ini yang mereka persyaratkan. Lalu Aisyah menyampaikan itu kepada Nabi SAW. Kata Nabi kepada Aisyah: ishtariha, belilah olehmu Barirah tersebut, wa'atiqiha, dan bebaskan dia. Ini awalnya Aisyah ragu dan bahkan mengatakan, saya tidak akan membeli kalau kalian persyaratkan demikian. Tetapi ketika Nabi perintahkan dia lanjutkan transaksi jual belinya, maka Aisyah pun membeli dan memerdekakan Barirah. Lalu Nabi SAW mengatakan, fa innal wala'a liman a'taq, karena wala itu diberikan kepada yang memerdekakan. Ya, wala itu diberikan kepada yang memerdekakan, kata Nabi, dan ini hukumnya. Kemudian selesai masalah itu, Barirah sudah dimerdekakan dan walaknya kepada Aisyah sebagaimana yang ditentukan oleh agama. Suatu ketika Barirah yang sudah merdeka ini, ya sudah merdeka dan dia tentu termasuk orang yang berhak menerima sedekah, ada yang bersedekah kepadanya. Ya, ada yang bersedekah, dan sedekah yang diterima oleh Barirah ini diberikan kepada Aisyah dan tentunya juga kepada Nabi. Lalu orang-orang mengingatkan Nabi, ya Rasulullah, ini kan harta sedekah. Ya, ini harta sedekah, sementara kamu dan keluargamu tidak dibenarkan menerima sedekah. Tidak dibenarkan menerima sedekah. Maka ketika Nabi menerima daging tersebut yang diberikan oleh Barirah kepadanya, orang-orang kemudian mengingatkan Nabi agar jangan mengambilnya, karena mereka tahu bahwasanya Nabi tidak menerima sedekah. Kata Nabi SAW menjelaskan, benar. Ya, benar itu pemberian kepada Barirah sebagai sedekah dan Barirah memberikan kepada kita. Tetapi bagi Barirah itu sebagai sedekah, tetapi bagi kita adalah hadiah. Ya, bagi Barirah ketika dari pemilik pertama kemudian diberikan kepada Barirah itu berbentuk sedekah. Ya, dia berhak menerima sedekah. Sementara benda itu sudah milik Barirah dan dia berikan kepada kita, bukan pemberian orang yang pertama lagi. Pemberian Barirah kepada kita, dan Barirah bukan orang yang dibebankan untuk bersedekah. Ya, karena dia justru menerima. Maka status pemberian Barirah untuk daging yang sama kepada Nabi SAW bukan lagi sebagai sedekah tetapi sebagai hadiah. Ini telah kita pelajari pada hadis-hadis yang lain. Kemudian wa khuyirat, ini ada sedikit tambahan dan ini juga telah berlalu, Barirah diberikan dua penawaran, diberikan dua pilihan. Pilihan pertama yaitu kembali kepada suaminya. Ya. Pilihan kedua memilih untuk sendiri dan tidak kembali kepada suaminya. Ini yang maksud dengan khayran. Wa kana zawjuha hurran. Dan adalah suaminya itu bebas. Ini riwayat bertentangan dari riwayat sebelumnya. Berkali-kali kita temukan wa kana zaujuha abdan. Ya, coba kita lihat hadis-hadis sebelumnya menjelaskan bahwasannya suaminya adalah abdan. Hadis 3698 itu bahkan dijelaskan oleh perawi bahwasanya dia adalah budak. Kalau sekiranya dia merdeka, tidak akan ditawarkan oleh Nabi untuk kembali atau tidak, karena dia sama-sama statusnya merdeka sama merdeka, dan tidak mungkin ia meminta berpisah. Ini meminta cerai namanya, dan meminta cerai tanpa ada alasan tidak dibenarkan dalam agama. Jadi itu salah satu hadis yang menjelaskan bahwasanya suaminya Barirah dalam status budak. Sementara dalam kita sekarang ini dijelaskan bahwasanya dia adalah hurran, wa kana zaujuha hurran. Ini para ulama menjelaskan bahwasanya mereka menguatkan riwayat yang mengatakan abd, budak. Sementara ini riwayat yang dipertanyakan oleh para ulama. Dipertanyakan oleh para ulama, mereka lebih menguatkan, apalagi hadis yang tadi kita sempat baca 3698, nah itu jelas-jelas ada bantahan dari perawi bahwasanya kalau sekiranya dia sudah merdeka pula, maka tidak akan mungkin Nabi mengatakan kepada Bilal, kamu balik atau tidak. Ya, artinya memberikan penawaran, tetap tidak dibenarkan untuk berpisah, karena suaminya sama statusnya, sama-sama merdeka. Ini kata riwayat tersebut, sehingga itu yang dikuatkan oleh jumhur ulama. Sementara yang mengatakan adalah merdeka, mereka mempertanyakannya. Qala Syu'bah thumma sa'altuhu an zaujiha faqala la adri. Bahkan di sini pun ketika Syu'bah seorang perawi bertanya kepada Abdurrahman bagaimana status suaminya, akhirnya dia mengatakan tidak tahu, padahal riwayatnya dia mengatakan hurran, merdeka. Jadi memang ada keraguan-raguan ketika ditetapkan dia sebagai merdeka. Tetapi yang nyata dan jelas dan pasti adalah beliau budak, karena sebelumnya Barirah kan budak. Ya, tidak mungkin dia menikah dengan seorang merdeka. Tidak mungkin orang merdeka berani menerima budak kalau sebagai istri. Maka kedua-duanya statusnya budak, kemudian Barirah merdeka. Suaminya masih dalam keadaan budak, ini yang kuat. Dan ini pendapat jumhur ulama. Itu yang baru dalam hadis ini. Dan kita lanjutkan berikutnya. 3702. Imam Muslim menyebutkan kembali hadis itu dengan sanad yang berbeda, tetapi hadisnya tidak disebutkan secara sempurna, hanya sebatas isyarat saja. Ia mengatakan wahaddatsanahu Ahmad ibn Utsman An-Naufali, ini guru Imam Muslim yang baru. Qala haddatsana Abu Dawud, qala haddatsana Syu'bah bihadzal isnadi nahwahu. Ya, dengan sanad yang sama dari Utsman, dari Syu'bah sampai kepada Aisyah, dan bunyi hadisnya seperti hadis yang sebelumnya, yaitu dengan hadis yang serupa. Yaitu serupa dengan hadis 3701 tadi. Ya. Berikutnya 3703. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar jami'an an Abi Hisham qala ibn al-Muthanna haddatsana Mughirah ibn Salamah al-Makhzumi qala Abu Hisham haddatsana Wuhayb qala haddatsana Ubaidullah an Yazid ibn Haruman an Urwata an Aisyata radhiyallahu anha qalat kana zawju Bariratan abdan. Ini lebih tegas lagi dari Aisyah, bahwasanya Aisyah menegaskan suami dari Barirah itu masih budak. Nah, suami dari Barirah adalah seorang budak. Ini juga melemahkan riwayat yang tadi. Ya, menjelaskan bahwasanya riwayat tadi itu, apalagi di situ ada penjelasan, ada keraguan-raguan dari yang meriwayatkannya itu Abdurrahman ibn Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar. Ya, rahimahullahu taala, muridnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, Abdurrahman ibn Qasim muridnya Aisyah radhiyallahu taala, dia yang ragu ketika ditanya langsung di dia katakan la adri. Ya, padahal sebelumnya dia menyatakan bahwasanya dia adalah hurran, dia adalah seorang merdeka, ternyata dia pun ragu. Sementara sekarang hadis Aisyah menjelaskan dengan tegas bahwasanya suami dari Barirah ketika kejadian itu dalam keadaan budak. Ya. 3704 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsani Abu Thahir qala haddatsana Ibnu Wahb qala akhbarani Malik ibn Anas an Rabi'ata ibn Abi Abdurrahman an al-Qasim ibn Muhammad an Aisyata radhiyallahu an Aisyata zauj an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anha annaha qalan. Masih hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana fi Barirata thalathu sunanin. Pada kasus Barirah ini ada 3 sunnah yang diambil oleh para ulama. Ada 3 hal yang disunnahkan. Khuyrat ala zaujiha hina ataqad. Ini yang pertama. Dia ketika dibebaskan, dia diberikan 2 pilihan. Kembali kepada sang suami atau berpisah habis. Ini sunnahnya. Ya, dan ini yang pertama kali terjadi. Nanti setelahnya hukumnya sudah jelas. Ketika ada seorang wanita yang budak merdeka, kemudian suaminya masih budak, sunnahnya setelah itu sang wanita ini ditawarkan untuk kembali atau berpisah, sebagaimana pada kasus Barirah. Yang kedua, wa uhdiyalaha lahmun fadakhala alayya Rasulullah sallam wal burmatu ala an-nar fada'a bi ta'amin fa'utiya bi khubzin wa udumin min udumil bait faqala alam ara burmatan ala an-nar fiha lahmun faqalu bala ya Rasulullah dhalika lahmun tusaddiqu bihi ala barirata fakarihna an nut'imaka min faqala huwa alayha sadaqatun wa huwa minha lana hadiyatun. Ya, ini sunnah yang kedua, yaitu sesuatu yang merupakan patokan menjadi standar setelah standar hukum setelah itu semenjak kasus ini. Kata Aisyah bercerita pernah Barirah mendapatkan hadiah sepotong daging. Uhdiyalaha lahmun. Fadakhala alayya Rasulullah sallam. Ya, ringkas ceritanya Barirah menerima daging, kemudian daging itu diberikan oleh Barirah kepada yang memerdekakannya. Ini salah satu dari bentuk wala loyal, yaitu berbuat baik sebagai bentuk syukur kepada yang memerdekakan. Maka seketika dia menerima, langsung dia serahkan kepada ibunya, kepada ibunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian kata Aisyah bercerita, Nabi masuk ke rumahku. Wal burma ala nar. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan di atas api itu ada tempat pembakaran. Ya. Api sedang dihidupkan sesuatu, ada kayaknya ada sesuatu yang dimasak. Ada sesuatu yang dimasak. Ya. Fada'a bi ta'amin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dihidangkan makanan. Fa'utiya bi khubzin. Ternyata yang dihidangkan adalah roti wa udum min udumil bayin. Dan gulai, kuah, sesuatu yang berkuah dari yang sudah tersedia di rumah. Ya. Yang sudah tersedia di rumah, mungkin tinggal dipanaskan. Nah, itu apinya gunanya mungkin, ya, dipanaskan. Dan sekarang ini memang saya melihat orang-orang yang seperti kayak orang Afghanistan, teman-teman dari Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, mereka yang biasa makan roti, ya, tidak terlalu rumit mereka masak-masak ini. Ya, dan saya punya teman akrab sekali dari Afghanistan. Sampai S3 malah. Dia memasak dalam jumlah yang besar dari daging dicampur nanti sayur-sayur, daging campur sayur sebenarnya, dicampur sayur-sayur, kemudian dimasak, tinggal dibeli roti untuk hari ketika makan itu, dibelinya roti, dibelinya roti, kemudian makan dengan roti tersebut. Habis rotinya, sementara gulainya masih banyak, dimasukkannya, didinginkannya, kemudian dimasuknya ke kulkas. Ya, kalau di musim dingin tidak perlu ke kulkas, dia tetap terjaga. Kemudian ketika hendak makan lagi dipanaskannya, gulai dipanaskan, roti dibeli, ya, roti dibeli, makan lagi. Ya, kadang sarapan seperti itu juga. Ya, kadang-kadang mereka baru masak besar-besaran, itu pun tidak setiap hari. Ya, simple sekali mereka ini, dan saya merasa itu yang terjadi pada rumah, di rumah Nabi SAW. Ketika ada api yang dinyalakan, yang diisyaratkan oleh Aisyah mengepul asap, Nabi SAW melihat api yang bekas-bekas pembakaran, ada sesuatu yang dimasak. Ternyata di hidangan tidak ada yang tanda-tanda sesuatu yang dimasak. Roti, kemudian ada udum. Di sini apa artinya udum? Lauk pauk ya, lauk yang ada di rumah, maksudnya lauk yang memang sudah Nabi tak tahu, Nabi tahu lauk itu ada, dan tidak ketika dihidangkan dia tidak melihat ada yang baru, ada menu yang baru, ya, ada menu yang baru. Maka Nabi bertanya, alam ara burmatan alannar, bukankah aku melihat tempat pembakaran ada di atas api, maksudnya ada yang dibakar, sementara yang dihidangkan bukan bakaran tetapi gulai, ya, lauk yang ada kuahnya, karena roti itu biasanya dimakan dengan sesuatu yang ada kuahnya, sesuatu yang ada kuahnya. Dia melihat hidangan-hidangan biasa, padahal ada bekas pembakaran. Ya, ada bekas pembakaran. Alam ara burmatan ala nar, fiha lahmun, dan bahkan Nabi melihat ada daging di atas pembakar tersebut. Faqalu bala ya Rasulullah. Kata yang di rumah yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, benar apa yang kamu lihat itu benar, tetapi dzalika lahmun tusaddiqu bihi ala barira, itu daging yang kami bakar, daging sedekah diterima oleh barira kemudian diberikan kepada kita. Fakarihna an nut'imaka min, kata Aisyah, kami tidak merasa nyaman, enggan untuk menghidangkan itu kepadamu, karena dia daging sedekah. Ya, daging yang disedekahkan kepada Barirah. Lalu Nabi SAW memberikan sebuah undang-undang, ya, memberi sebuah aturan. Huwa alaiha sadaqah, daging itu memang diterima sebagai sedekah oleh Barirah. Tetapi sekarang kita menerimanya bukan dari orang pertama, kita menerimanya dari siapa? Dari Barirah. Dia ketika menyerahkan kepada kita bukan lagi sedekah, dia memberikan kepada kita sebagai hadiah, karena dia bukan orang yang bersedekah. Tentu dia hanya sebatas menghadiahkan kepada kita apa yang diterimanya, dan itu salah satu bentuk rasa syukurnya kepada yang telah berbuat baik besar kepadanya, yaitu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi ini hukum yang kedua, sunnah yang kedua, yaitu status sebuah benda bisa saja berubah hukumnya ketika keadaannya berubah. Ketika keadaannya berubah, memang dagingnya daging yang sama, tetapi dalam hukum yang pertama itu sebagai sedekah, dan Nabi tidak boleh menerimanya dari orang yang bersedekah. Kemudian ketika daging yang sama diserahkan oleh orang yang menerima sedekah kepada orang lain, dia belum, tidak lagi berbentuk sedekah. Khususnya kasus ini, Barirah kepada Nabi, kepada keluarga Nabi SAW, itu hukum yang kedua. Sementara hukum yang ketiga dari kasus Barirah ini adalah waqala Nabi SAW fiha innamal wala'u liman a'taq. Ini hukum yang ketiga. Sesungguhnya wala' itu penasaban, loyalitas, diberikan kepada yang memerdekakan. Dan bahkan kita telah ketahui bahwasanya antara hukumnya, bahkan kata para ulama, orang yang membebaskan ini berhak menerima warisan dari yang dimerdekakan, saking eratnya hubungan mereka, saking eratnya hubungan mereka. Nanti akan kita dapatkan bab di mana diharamkan seseorang yang dimerdekakan itu menasabkan dirinya kepada yang lain. Diharamkan seperti halnya seorang anak menasabkan dirinya kepada bukan ayahnya. Bahkan disetarakan, begitu diikat sekuat-kuatnya oleh Nabi, oleh agama kita, hubungan antara seorang yang dimerdekakan dengan yang memerdekakan. Ya. Ini hadis yang keberapa? 3704. Hadis yang terakhir di bawah bab ini. 3705. Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan, وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن آتق. Ini sudah kita baca makna hadis ini berkali-kali, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha hendak membeli seorang budak wanita untuk dibebaskan, tetapi ternyata budak itu atau tuan dari budak tersebut enggan kecuali persyaratannya, kalau sudah dimerdekakan maka dinasabkan kepada mereka. Maka Aisyah merasa ragu dan bahkan memutuskan untuk tidak jadi membeli. Lalu Nabi SAW memerintahkan beliau untuk melanjutkan transaksi jual beli dengan mereka. La yamna'u kidzalik, jangan sampai menghalangi kamu dari berbuat baik hanya karena persyaratan tersebut. Dan ketahuilah, sesungguhnya wala itu diberikan kepada yang memerdekakan, bukan kepada yang memiliki. Ya, ya, memerdekakan yaitu yang telah membeli dan memerdekakan tentunya, bukan pemilik pertama. Inilah akhir dari hadis-hadis yang ada di bab yang ketiga tadi. Dan jelas semua dari hadis-hadis itu mengarahkan kita kepada apa yang disimpulkan oleh Imam Nawawi, bahwasanya loyalitas wala diberikan kepada orang yang memerdekakan seorang budak, bukan kepada yang lain. Baik, kita lanjutkan ke bab yang baru. Bahkan di sini untuk kita ketahui ada pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis-hadis bab, halaman 469. Di antara berbagai pelajaran tersebut, hendaknya diketahui bahwa dalam hadis riwayat Barirah ini terdapat banyak pelajaran dan kaidah penting. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Jarir masing-masing menyusun sebuah kitab besar untuk menguraikannya. Di antara berbagai pelajaran tersebut ialah 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 30, bayangkan. Ada 30 faedah yang sangat luar biasa dari kasus Barirah atau hadis yang menjelaskan tentang kasus Barirah. 30 sampai halaman 473. Baik, kita masuk ke bab yang baru. Bab yang keempat, bab an-nahi an bai'il wala wa hibatihi. Bab larangan menjual dan menghibahkan wala. Ya. Seorang yang memerdekakan misalnya, memerdekakan budak, tentu dia budak ini akan dinasabkan kepada dia, maula fulan. Nah, dia karena ingin cari untung, dijualnya wala itu kepada yang lain. Kamu kalau mau budak ini dinasabkan kepadamu, saya jual kepadamu. Padahal dia memerdekakannya. Nanti orang budak ini akan mengatakan fulan bin fulan kepada orang yang membeli wala ini. Ini sama sekali tidak dibenarkan. Sama sekali tidak dibenarkan. Jangankan menjual, menghibahkan saja tidak dibenarkan. Karena sudah, kalau seandainya yang memerdekakan itu sudah mendapatkannya, dan budak ini kan tidak menjadi budak lagi dia. Dia sudah merdeka, sudah bebas. Maka kepada yang memerdekakan pertama kali, budak ini dinasabkan sebagai wala. Dan orang yang memerdekakan ini tidak boleh menjual, mengambil keuntungan dari wala tersebut sehingga memberinya, menjualnya atau bahkan menghibahkannya kepada yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya wala itu sudah terikat erat dan tidak dipisah dan tidak bisa diputuskan lagi. Sudah terikat erat kepada yang memerdekakannya. Nanti akan ada hadis-hadis anjuran untuk memerdekakan budak bukan hanya sekedar budak ini sudah berstatus merdeka, tetapi dengan bandingan yang sama, yang memerdekakan ini nanti dibebaskan pula oleh Allah dari api neraka. Setiap organ tubuhnya akan terbebaskan dari api neraka, sebagaimana organ tubuh orang tadi semuanya terbebaskan dari perbudakan. Ya, terbebaskan dari perbudakan. Tadi ayat yang kita bacakan dalam salat, falaqtahamal aqabah, ya, wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Maka mereka tidaklah berani melampaui halangan yang besar, yang tinggi, ya, ujian yang berat, amalan yang berat. Itu maksudnya, ya, salah satu dari amalan yang berat yang ditantang oleh Allah kita untuk melakukannya adalah fakku raqabah, memerdekakan budak. Dan pada ujung bab ini nanti akan ada hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan memerdekakan budak. Baik, jadi wala yang sudah berlaku itu tidak bisa dijual belikan dan juga tidak bisa dihibahkan. Sudah menjadi pemilik, sudah menjadi milik orang yang memerdekakan sampai hari kiamat. Ya. Ini hadis, ini babnya, dan kita baca hadisnya. 3706. Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya At-Tamimi qala akhbarana Sulaiman ibnu Bilal an Abdullah ibn Dinar an ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini yang meriwayatkan dari sahabat, ya, Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, apa artinya naha? Melarang. An bai'il wala, dari menjual wala. Wa an hibati, bahkan dari menghibahkan. Mungkin karena ingin berbuat baik kepada seseorang, dia katakan, budak ini saya serahkan walanya kepadamu. Nanti budak ini akan dikatakan fulan maula kamu. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Itu hadisnya. Nahan Nabi SAW an bai'il wala wa an hibatihi. Melarang dari menjual wala dan bahkan melarang dari menghibahkannya. Qala Muslimun, berkata Imam Muslim, an-nasu kulluhum iyalun ala Abdullah bin Dinar fi hadzal hadis. Kata Imam Muslim, semua orang merupakan pengambil manfaat, artinya yang mendapatkan faedah yang besar dalam hadis ini, sampai kepada Abdullah bin Dinar yang merupakan sumber dari hadis ini, Abdullah bin Dinar. Jadi hadis-hadis setelah itu yang bercabang-cabang, ujungnya atau pangkalnya adalah Abdullah bin Dinar. Makanya Muslim mengatakan tidak ada hadis ini tersebar kemanapun juga kecuali beliau ini yang menyebabkannya. Jadi semua tersebarnya hadis itu kemana-mana, maka beliau akan mendapatkan pahalanya karena bersumber dari dia. Kata Imam Muslim, setelah dia telusuri hadis-hadis tersebut, ternyata tidak ada yang lain meriwayatkannya kecuali cuma dia. Makanya mengatakan kulluhum iyalun, semua manusia merupakan iyal. Di sini sebut masukkan keluarga, sebenarnya adalah keturunan. Ya, bukan keluarga tapi keturunan. Semua manusia yang mendengarkan hadis ini keturunan dari Abdullah bin Dinar, maksudnya dalam hadis ini. Jadi semuanya akan bersumber kepada dia. Dia yang melahirkan semua, tersebar kemanapun juga dia berasal dari dia. Ini menunjukkan bahwasanya ini pujian untuk Abdullah bin Dinar, yang dia sendiri mendengarkan hadis tersebut dan tersebarlah hadis itu ke penjuru dunia. Siapapun yang merawikannya pasti akan sampai kepada Abdullah bin Dinar. Sementara hadis-hadis lain mungkin saja ada orang yang dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang di tingkatan yang sama merawikannya, jadi tidak terlalu ketara. Tetapi kalau satu orang saja, setiap jalur ke sana, setiap jalur ke sana, setiap jalur ke sana, dia yang satu-satunya menyebarkannya. Makanya ini luar biasa, dan ini menunjukkan bahwasanya Imam Muslim sampai mengeluarkan statement ini, dia telah menguasai semua jalan hadis ini. Dia menguasai semua jalur ketika ditelusurinya jalur manapun juga, dari siapapun juga, nanti akan kembali kepada Abdullah bin Dinar. Makanya dia mengeluarkan pernyataan yang cukup berani, tetapi ini menunjukkan beliau memang memeriksanya. Bahwasanya semua riwayat yang ada setelah itu kembalinya kepada Abdullah bin Dinar. Ini dia kepala sukunya, atau dia kakek atau nenek moyang dari riwayat tersebut. Tidak ada yang kemana-mana, langsung kepada dia. Ini makna dari perkataan Imam Muslim, yaitu penulis kitab ini, ya, Muslim rahimahullahu ta'ala. Hadis yang kedua, ya, sementara hadis yang pertama tadi jelas Nabi melarang dari menjual wala dan menghibahkannya. Hadis yang kedua 3707, Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibata wa Zuhair ibn Harbin qala akhbarana ibn Uyainah وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بن سعيد وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان kulluhum haula'in Abdullah bin Dinar. Ini contohnya. Sekian banyak jalur yang dibuatkan oleh Imam Muslim di sini, semuanya mengarah kepada Abdullah bin Dinar. Jalur-jalur hadis yang tadi, yang setiap ada hak itu berpindah sanad ke sanad yang lain, ya, jumlah yang banyak dari jalur yang dibuktikan oleh Imam Muslim perkataannya itu benar-benar punya argumentasi dan alasan yang kuat, ya, dibuatkannya contoh. Ini jalur yang banyak ini nanti hulunya adalah Abdullah bin Dinar. Ya. An Abdullah bin Dinar an Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Hadisnya sama dengan hadis tadi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjual wala dan melarang dari menghibahkannya. Ghaira anna Tsaqafi laysa fi hadithi an Ubaidillah illa al-bai' wa lam yadhkur al-hibah. Hanya sedikit terjadi perubahan dalam sebagian sanad, yaitu dari Al-Thaqafi, bahwasanya larangan di situ hanya menjual, sementara menghibah tidak ada. Ya. Dalam sebagian riwayatnya tidak cukup dengan mengatakan Nabi melarang dari menjual wala, sementara kata-kata melarang dari menghibahkan itu tidak ada. Tetapi jumhur semua yang menerangkan itu dengan lafaz seperti lafaz yang pertama, Nabi melarang dari menjual wala dan juga dari menghibahkannya. Selesai kita dari bab yang keempat tadi dengan dua hadis saja, dan kita tidak perlu memanjang lebarkan uraiannya karena memang sudah jelas sekali, dan ini menunjukkan bahwasanya wala itu bukan untuk dipermain-mainkan. Dia adalah sesuatu yang sakral dalam agama, mengikat antara orang yang telah berbuat baik besar dengan orang yang diberikan perbuatan baik. Dan ini menunjukkan bahwa Islam itu benar-benar mengajarkan kepada kita untuk berterima kasih. Bahkan banyak hadis-hadis yang menjelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh ayat-ayat yang menjelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepada yang memberi nikmat. Ya. Fama bikum min ni'matin faminallah. Ini menunjukkan kita harus bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara antara manusia, Nabi SAW mengatakan man la yashkurin nas la yashkurullah. Siapa yang tidak biasa bersyukur, berterima kasih kepada manusia, mana mungkin dia akan bersyukur kepada Allah. Nah, kok bisa begitu? Iya. Dengan sederhana sajalah. Pemberian manusia itu kan nyata. Pak, ini uang. Nyata itu kan? Yang menerima tahu itu pemberian dari orang tersebut. Dan dia tidak pandai berterima kasih kepada yang memberi, tentu untuk pemberian yang tidak nyata. Yang ia terima, mana pernah Allah mengatakan ini saya berikan kepadamu? Ada? Tidak ada. Kita hanya tinggal menerima saja. Tidak akan mungkin kita bisa berterima kasih, bersyukur kepada Allah yang pemberiannya kita tidak merasa. Bahkan banyak manusia yang merasa tidak diberi oleh Allah, sehingga mereka tidak bersyukur. Bahkan banyak manusia yang mengatakan ini kan hasil saya. Saya yang berupaya mati-matian bisa dapat ini. Sama sekali mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin mereka bersyukur? Yang jelas-jelas diberi kepada dia tidak berterima kasih dia. Untuk yang tidak nampak pemberiannya, mana mungkin dia berterima kasih? Ya, makanya Nabi SAW tekankan itu kepada kita. Dan berterima kasih kepada manusia ini benar-benar ditekankan oleh agama. Ya. Makanya salah satu tandanya ini, memerdekakan budak ini suatu nikmat, suatu pemberian yang tidak ada taranya dari seorang manusia yang tidak ada harganya harta milik, kemudian dia menjadi manusia yang sempurna yang ada kehormatannya, itu pemberian yang luar biasa. Makanya itu kata Allah tadi apa? Dia bagaikan halangan yang besar, yang tinggi, yang harus dilalui, yaitu memerdekakan budak. Makanya tidak mudah begitu mudahnya terputus hubungan wala ini antara yang mendapatkan dengan yang memberi. Makanya tidak boleh dijual beli, tidak boleh dihibahkan. Ini bab yang keempat tadi, dan ini luar biasa pelajarannya adalah bagaimana kita benar-benar terlatih untuk mensyukuri dan berterima kasih kepada manusia sebagaimana kita diwajibkan oleh Allah untuk bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab yang kelima bunyinya tahrimu tawallil atiq ghaira mawalli ghaira muwali. Nah, ini juga termasuk tanda tidak bersyukur yang dibenci oleh agama, yaitu haramnya seorang mantan budak, ya, al-atiq mantan budak, yaitu yang sudah merdeka tapi mantan budak, menisbatkan diri walaknya kepada yang bukan memerdekakannya. Ya, bab tahrim, dia haram, kesimpulannya adalah haram. Tahrim tawalli al-atiq ghaira muwali. Haram bagi seorang bekas budak memberikan walaknya kepada selain orang yang memerdekakan dirinya. Ini menunjukkan rasa tidak terima kasih dan tidak menghargai pemberian, sampai-sampai dia menyerahkan walaknya kepada orang lain. Yang pertama, yang memerdekakan itu menjualnya. Yang kedua, yang dimerdekakan yang menyerahkan kepada yang lain. Ini semuanya kedua sisinya diharamkan atau tidak dibenarkan oleh agama. Baik yang memberikan, yang membebaskan atau yang dibebaskan tidak boleh memutuskan hubungan wala antara mereka. Baik yang memberikan pembebasan itu menyerahkan kepada yang lain, membeli jual kepada yang lain, atau yang dimerdekakan melarikan diri kemudian menasabkan kepada yang lain. Ini yang kedua lebih haram. Yang kedua lebih dilarang, dan bahkan di sini diungkapkan dengan kata-kata haram. Haram dilakukan itu oleh seorang mantan budak. Sementara yang tadi mungkin larangan yang tidak terlalu keras, walaupun itu termasuk yang dilarang oleh agama. Kita baca hadisnya. Hadis yang pertama di bawah bab ini adalah nomor 3708. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, "Wa hadatsani Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ibn Jurayj qala akhbarana Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah." Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala an. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini, dia termasuk juga yang tujuh orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Jabir bin Abdullah. Yaqul, kataban Nabi SAW ala kulli batnin uqulahu, thumma kataba annahu la yahillu li muslimin an yutawala maula rajulin muslim bighairi idnihi, thumma ukhbirtu annahu la'ana fi sahifatihi man fa'ala dhalik. Ini hadis yang melarang dan bahkan mengharamkan. Yang pertama yang ada dalam peraturan ini, dan bahkan peraturan tertulis. Peraturannya tertulis. Kataba, Nabi menetapkan dalam bentuk tulisan, ala kulli batnin uqula. Atas setiap kerabat-kerabat, atau pembayaran ini pembayaran dia nih. Pembayaran diat. Diat itu adalah hukuman denda yang dibebankan untuk diberikan kepada keluarga orang yang terbunuh. Ya, itu namanya diat. Jadi yang keluarga yang membunuh, kerabat yang membunuh bersama-sama membantu pembunuh yang sudah mendapatkan maaf, artinya tidak dikisos. Ya, untuk membayar diat kepada keluarga korban. Ya. Ini besar sekali hukumannya, dan untuk seorang kalau yang disebabkan oleh pembunuhan Yang saya ingat sekarang ini adalah 100 ekor unta. 100 ekor unta. Dan yang membayarnya adalah ukul. Ukul ini adalah kerabat dari pembunuh. Ya. Kerabat semuanya berkumpul bersama. Dan ini menunjukkan mengikat hubungan kekerabatan antara mereka. Orang tua, anak, paman. Ya. Nanti kalau mereka yang menerima warisan, yang bukan ditetapkan jatahnya. Karena yang menerima warisan yang ditetapkan jatahnya seperti setengah, seperempat, sepertiga, dua per tiga, seperdelapan, seperenam. Ya, ini semuanya namanya ashabul furud, yang sudah dapat jatah dari Allah. Dan nanti di sana ada orang-orang yang tidak ada ketentuannya, seperti anak laki-laki. Ya. Anak laki-laki ini tidak, kemudian ayah juga ibu dapat sementara ayah ini dia namakan dengan asabah, yaitu sisa dari yang sudah dibagikan mereka menerimanya. Nah, mereka inilah nanti yang dibebankan untuk pembayaran diat. Ya, ashabul asabah ini yang dibebankan untuk membayar pembayaran diat kepada keluarga yang dibunuh. Ini kewajiban yang telah ditulis oleh Nabi, peraturan. Kataban Nabi SAW ala kulli batnin uqula. Di sini Nabi menuliskan bahwa kewajiban pembayaran diat dari setiap kabilah adalah kerabatnya. Kerabatnya di sini siapa? Itu saya katakan tadi. Ayahnya, naik terus ke atas kakeknya dan seterusnya, kemudian anak laki-lakinya, kemudian paman-pamannya. Ya. Ya. Saudara laki-lakinya. Ya, ini semua dibebankan untuk pembayaran diat. Kemudian hukum yang kedua yang dituliskan diatur oleh Nabi, tsumma kataba annahu la yahillu li muslimin, ini yang bermasalahan kita. Dan Nabi mewajibkan atau menulis aturan bahwasanya tidak halal. Berarti apa? Haram. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menerima wala bekas budak muslim yang lain. Ay yatawalla maula rajulin muslim bighairi izni. Ya, jadi mengambil perwalaan yang budak yang dimerdekakan oleh sahabatnya yang lain, oleh saudaranya. Yang memerdekakan si A, kemudian yang menerima walanya si B. Muslim juga. Jadi budak yang tadi dibebaskan nanti dinasabkan kepada dia, padahal dia bukan yang memerdekakannya. Ini tidak halal. Ya, ini tidak halal. La yahillu muslim an yutawala maula rajulin muslimin bi ghairi iznihi. Kata-kata bi ghairi iznihi, tanpa seizin ini, tanpa seizinnya, bukan berarti kalau diizinkan boleh. Ya, ini pendapat jumhur ulama, walaupun ada yang mengambil kesimpulan demikian, tetapi pada asalnya hukumnya mutlak tidak benar. Baik diizinkan ataupun tidak diizinkan. Lalu kenapa dikatakan ini? Ini pada umumnya. Kejadiannya orang yang mengambil perwalaan untuk seorang budak yang dimerdekakan oleh orang lain itu sembunyi-sembunyi. Ya, tidak diketahui oleh dia. Ini kenyataan kebiasaannya. Maka ditegaskan di sini. Tanpa seizin. Bukan berarti hukumnya bila mana diizinkan boleh, enggak. Menceritakan fakta yang terjadi. Ya. Menceritakan fakta yang terjadi seperti cerita hadis Nabi, wanita itu dinikahi oleh disebabkan oleh empat perkara. Bukan anjuran untuk mengumpulkan keempat-empatnya, tetapi Nabi menceritakan fakta bahwasanya wanita itu dinikahi disebabkan oleh salah satu dari empat ini. Disebabkan oleh hartanya, kecantikannya, keturunannya dan juga oleh agamanya. Tetapi faktanya agama jadi nomor, bukan nomor 4 tetapi nomor ke-100. Di situ kan nomor 4. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan anjurkan untuk mendahulukan faktor agamanya. Ini cerita Nabi bercerita fakta. Ini juga barang siapa yang tidak dihalalkan seorang muslim mengambil perwalaan budak yang dimerdekakan oleh saudaranya tanpa seizinnya. Tanpa seizin ini menceritakan fakta. Karena kalau mendapatkan untuk meminta izin terlebih dahulu, tidak akan ada yang mengizinkan. Ya, tidak akan ada yang mengizinkan. Mana ada yang mengizinkan untuk menyerahkan walaknya kepada orang lain? Bahkan di situ tadi dalam hadis sebelumnya Ada yang memang memberikan kepada yang lain tapi dengan harga. Itu dijualnya. Dan di situ ada hibah, tetapi tentu untuk orang-orang yang dicintainya, ini jarang sekali. Faktanya tidak pernah terjadi. Ya, kalau menjual ada karena mengambil keuntungan. Tetapi di sini tanpa seizin ini menceritakan bahwasanya kejadiannya seperti itu. Banyak orang yang mengambil perwalaan budak-budak yang bukan dia yang merdekakannya tetapi sembunyi-sembunyi. Ini dalil dari bab kita. Tidak halal berarti haram. Kemudian permasalahan berikutnya, ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك. Kata perawi, bahkan sampai kepada saya berita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat dalam buku undang-undang tadi. Ya, dalam lembaran yang dicatat. Dan biasanya kalau seperti ini bentuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan yang tertulis itu kepada daerah lain. Kalau hanya kepada para sahabatnya saja, cukup dengan lisan. Tetapi karena untuk orang yang di kampung-kampung, agar bisa mengikuti aturan Islam, maka dia menulisnya, bukan dia menulis, tapi dia yang mengimlakkan, dia mendiktekan, kemudian dikirimkan hasil dari dikte Nabi, hukum-hukum tertentu itu, dibawakan ke negeri tersebut. Seperti kasus Abu Syah. Ya, ini Abu Syah ini seseorang merupakan utusan dari sebuah daerah yang jauh untuk membawa sekian banyak pertanyaan tentang kasus-kasus yang terjadi di daerahnya. Kemudian Nabi SAW dia menyatakan, ya Rasulullah, saya tidak bisa menghafal jawabanmu. Ini pertanyaan banyak, kalau satu mungkin bisa dihafal. Kalau 100 pertanyaan bagi dia yang orang biasa tidak mungkin, tapi kalau para sahabat yang lain mungkin bisa. Tapi dia, maka dia mengatakan saya bisa menghafal. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, uktubu li abisha, tulislah jawaban saya ini untuk diserahkan nanti kepada Abu Syah dan dia bawa ke kampungnya. Dan ini keadaannya seperti itu mungkin, karena berkasus tentang undang-undang, aturan-aturan, dan situ ada masalah diat, tentu ini harus ditulis. Bisa saja dianggap berubah-ubah. Kemudian juga tentang masalah ini termasuk perkara penting adalah mengambil hak perwalaan orang lain. Ini ternyata perkara penting yang diletakkan oleh Nabi dalam undang-undang, kemudian dikirimkan ke daerah-daerah. Jadi perkara yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Dan bahkan di situ dalam lembaran, sebagian lembaran itu ada ternyata ungkapan bahwasanya Nabi melaknat orang yang melakukannya. Bukan hanya sekadar mengatakan tidak halal, tetapi bahkan Nabi SAW dengan tegas mengatakan melaknat. Ini menunjukkan bahwasanya mengambil hak perwalaan budak yang dimerdekakan oleh orang lain ini bukan hanya haram, tetapi Nabi SAW melaknat. Ya. Ini menunjukkan ini dosa besar. Sudahlah tidak halal, ini menunjukkan dosa besar. Kemudian Nabi juga melaknat. Ini bertambah lagi besarnya dosa tersebut. Itu hadis yang pertama. Jelas sekali menunjukkan kepada apa yang kita pelajari dalam bab haram mengambil perwalaan budak yang dimerdekakan oleh orang lain. 3709, kita baca hanya hadis ini. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Ya'qub yani ibn Abdurrahman al-Qari an Suhailin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadis Abu Hurairah, sementara yang tadi hadis Jabir. Qala man tawalla qauman bighairi idzni mawalih fa alaihi la'natullah. Ini nas dari laknat yang ada dalam lembaran tadi. Ya. فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ. Barang siapa yang mengambil perwalaan satu kaum, mengambil perwalaan artinya menasabkan budak yang sudah merdeka kepada dirinya padahal dia bukan yang memerdekakan, jadi mengambil. Barang siapa yang mengambil perwalaan dari satu kaum tanpa seizin mereka, ini bukan berarti kalau diizinkan boleh, tetapi ini fakta. Ya, yang sering terjadi begitu, sembunyi-sembunyi. Ya, fa'alaihi laknatullah, maka atasnya laknat Allah, wal malaika, dan laknat malaikat, Ini Allah melaknatnya, malaikat melaknatnya, la yuqbalu minhu ajrun wala sarfun. Dia tidak akan diterima darinya apapun denda dalam bentuk amalan fardu ataupun amalan sunnah. Tidak bisa menebusnya. Benar-benar ancaman yang keras dari Nabi SAW untuk perbuatan demikian. Ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya perwalaan itu ternyata suatu yang sangat suci dalam agama, mengikat antara orang yang mendapatkan kebaikan yang besar kepada orang yang memberikan kebaikan tersebut. Dan nanti kita akan pelajari sebagaimana saya sampaikan pada bab yang ke-6, keutamaan memerdekakan budak. Itu keutamaan besar dari ibadah tersebut, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Pagi hari ini kita cukupkan sampai di situ pelajaran kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.